pejuang soce telah tertidur berbantal uang. Setan dan iblis ingin selalu menguasai manusia. Pejuang, pejuang soce, semakin banyak yang tergoda. sudah bergoyang-goyang, keringat jatuh bercucuran. Sudah aku coba bermacam-macam makanan dari timur ke barat, kau masih saja membuatku tidak merasa bosan-bosan. Oh iya, yeah. Lidahku masih lidah kampung. Oh iya, iya, iya, lidahku masih lidah kampung. Oh iya, yeah. Lidahku masih lidah. Terus gak usah, gak usah, gak usah, malam dan siang, manjakan hati, mengusir luka, lupakan duka. Oh, Berjalan selancar setia menemani petualang. Angin bawalah aku ke ujung nan indah. Ombak satukanlah jiwa bersama tari-tarianmu. Pantaiku, anak cucu kita menunggu. Bersihkan bercak di hati, membangun cinta kita bersama-sama. Come on, come on, come on, dance with me. Come on, come on, come on, dance with me. Come on, come on, come on, dance with me. Come on, come on. Daripada pusing, mikir

menjauhkan yang dekat. Oh, mendekatkan yang jauh. Menjauhkan yang dekat. Oh, mendekatkan yang jauh. Kau yang pernah merayu, selalu mengenangkanmu. Kemanapun selalu ikut.

dibesarkan di negeri ini ku pun berkarya Indonesia Raya. Jaya Indonesia. Jaya Indonesiaku. Berbeda-beda suku budaya, merah putih bendera kita, satu bahasa Indonesia, kita semua saudara. Jaya Indonesia. Jaya Indonesiaku. Pancasila satu, kekuatannya luar biasa. Dua, kemanusiaannya yang terkenal. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, pancasila Pancasila, merah putih satukan kita, tunjukkan pada dunia Indonesia Raya. Raya Indonesia. Dari Andrege Jaya Indonesia, semoga bisa membuat inspirasi tentang Indonesia. Yo, ma.